Oleh sebab itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Ayat selanjutnya, istri-istrimu adalah, istri-istri kalian adalah seperti tanah tempat bercocok tanam bagi kalian. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanam kalian itu bagaimana saja kalian kehendaki. Dan kerjakanlah amal yang baik untuk diri kalian. Dan bertakwalah kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa kalian kelak akan menemuinya. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Surat Al-Baqarah ayat 222 sampai 223. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis, tetapi saya ingin mengingatkan bahwa ayat ini adalah ayat yang berkaitan dengan hukum haid. Kita akan bahas kupas panjang nanti ayat yang berkaitan dengan hukum haid. Penulis Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala berkata, yukhbiru ta'ala an su'alihimul anil mahyid. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang pertanyaan mereka mengenai haid. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran kita dapati, kalau orang-orang yang memperhatikan membaca Al-Quran, maka kita akan dapati ayat-ayat yang menunjukkan pertanyaan-pertanyaan para orang-orang kafir Quraisy terutama, dan juga para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan suatu adab bahwa seorang pengajar, seorang yang ingin memberikan kebaikan kepada orang lain, tidak pernah bosan untuk ditanya. Tidak pernah bosan untuk ditanya. Lihat di dalam Al-Quran sekitar ada 6 ayat. Surat Al-Baqarah 209, Surat Al-Baqarah 220, Surat Al-Baqarah 222, dan Al-Isra ayat 85, Al-Kahfi ayat 83, Toha ayat 105. Ini menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau yatahammal anil as'ilah. Beliau senantiasa menahan dan berusaha sabar atas pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat ataupun orang-orang kafir Quraisy. Dan orang bertanya motifnya macam-macam. Ada yang memang ingin tahu, ada yang ingin menguji, ada yang ingin membantah. Motif-motif orang bertanya macam-macam. Saya pernah membaca ini Ustaz, kok beda dengan penjelasan Ustaz. Itu motifnya macam-macam. Apakah dia bertanya ataukah ingin senantiasa kelihatan sebagai orang yang banyak baca. Itu motifnya macam-macam, tergantung niatnya. Kita tidak juga bisa menuduh orang yang bertanya, karena sebagaimana yang sering saya ucapkan, nahkumu bidz-dzawahir wallahu yatawallas sarair. Ini kaidah kita. Kita menghukumi secara zahir manusia, dan masalah hati Allah yang lebih tahu. Kita menghukumi secara zahir manusia, masalah hati Allah yang lebih tahu. Kembali ke pertanyaan tadi. Berarti ini adab bagi pendakwah, bagi pengajar, bagi ustaz, guru, bagi pendidik, bahwasanya dia harus sabar tentang orang-orang yang bertanya kepadanya. Kadang ada yang bertanya dijelaskan sekali enggak cukup. Dijelaskan 2 kali belum cukup juga. Dijelaskan 3 kali, oh baru saya paham Ustaz. Harus paham, harus bersabar. Ya, bersabar. Sang bapak, sang ibu juga seperti itu. Harus sabar dengan pertanyaan anak-anaknya, terutama anak-anak yang kadang-kadang masih batita ataupun balita. di bawah 5 tahun, bawah 3 tahun, banyak bertanya. Karena mereka baru mendapati kehidupan ini. Banyak bertanya, maka dia harus sabar. Kadang-kadang orang tua tidak sabar. Tidak sabar bukan karena apa-apa, karena orang tuanya sibuk sendiri. Orang tuanya sibuk dengan, terutama di zaman sekarang, orang tuanya sibuk dengan gadget, dengan handphone. Ya, dia lagi asik-asiknya, entah komentar sana, komentar sini, entah lagi ngobrol anaknya, bah itu apa, bah itu apa. Akhirnya dimarahin anak. Bukan karena dia tidak sabar, tetapi karena dia lagi asik dengan sesuatu. Dan ini termasuk daripada contoh yang tidak baik dalam mendidik anak. Contoh yang tidak baik dalam mendidik. Saya pesan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh orang tua, coba berikan waktu yang cukup terhadap anak-anak kita, dan juga atur waktu tatkala kita ingin menggunakan media sosial. Entah itu pagi, entah itu siang, entah itu sore, entah itu malam. Berikan waktu sesuai dengan manajemen pengaturan waktu kita masing-masing. Setiap orang berbeda-beda, sehingga dia bisa melaksanakan ini. Sabar atas pertanyaan-pertanyaan. Sabar atas pertanyaan-pertanyaan. Kemudian kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang pertanyaan mereka mengenai haid. Haid, Bapak Ibu, Saudara-saudari, adalah darah. Haid pengertiannya adalah darah yang keluar, yang merupakan kebiasaan wanita setiap bulannya. Saya ulangi, haid adalah darah yang keluar dari dalam rahim, dari saluran dalam rahim. Karena itu bedanya antara darah haid dengan darah istihadhah. Kalau istihadhah adalah darah yang keluar dari saluran depan rahim. Istihadhah itu adalah darah yang keluar dari saluran depan rahim. Karena ada sebuah saluran yang rusak, maka keluar darahnya. Ya. Kalau darah haid tidak, dia dari dalam rahim, yang merupakan kebiasaan wanita. Dan darah haid ini punya hikmah, Pak. Darah haid ini adalah hikmah Allah dan termasuk kekuasaan Allah dalam penciptaan manusia. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala menciptakan setiap bulannya bagi seorang perempuan memiliki darah haid yang dia keluar setiap kebiasaannya. Memang ada sebagian wanita-wanita yang dia tidak mempunyai kebiasaan yang tetap. Itu hanya sedikit dari persentase wanita atau perempuan. Tetapi kebanyakan wanita mereka mempunyai kebiasaan haid. Ya, kebiasaan haid. Nah, hikmah dari darah haid ini adalah bahwa ketika seorang wanita haid, maka itu mengeluarkan fadalatut ta'am, mengeluarkan sisa-sisa makanan yang tidak perlu untuk tubuh wanita. Tetapi ketika wanita itu hamil, maka janin yang ada di dalam kandungannya akan menyerap darah haid tersebut. Darah haid tersebut berubah menjadi asupan makanan untuk sang janin. Makanya kebanyakan wanita haid mereka tidak wanita hamil mereka tidak haid, kecuali pengecualian, dan seperti yang saya sebut persentasenya kecil. Kecuali pengecualian, artinya wanita-wanita yang memang ada pengecualiannya. Kalau sudah mereka melahirkan, maka asupan makanan tersebut berubah menjadi air susu. Ya, menjadi air susu. Makanya wanita menyusui pun dia jarang untuk haid. Wanita menyusui jarang untuk haid. Kalau sudah disapih 2 tahun baru mulai keluar darah haidnya. Kembali lagi dia fungsinya seperti semula. Ini ini sekitar darah haid dan hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Maka seorang wanita pasti akan mendapatkan haid kalau seandainya dia sudah baligh. Dan haid adalah salah satu tanda dari tanda kebalikan bagi perempuan khususnya. Meskipun umurnya baru 9 tahun misalkan, dia haid, maka berarti dia baligh. Kalau baligh dia mukallaf. Mukallaf artinya seorang yang dibebani tanggung jawab untuk beribadah. Salat jadi wajib, puasanya Ramadan jadi wajib, berhaji berumrah kalau mampu jadi wajib. Kemudian mengerjakan ibadah-ibadah wajibnya yang kalau dia tinggalkan maka dia berdosa. Nah, dari tadi saya sudah menjelaskan 3 poin loh. Jangan lupa. Pengertian haid, yang kedua hikmah haid, yang ketiga haid adalah tanda kebalighan untuk seorang wanita. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, "Wa hal takunul mar'atu bihaliha ba'dal haid kama kanat qabla dhalik am tajtanibu mutlaqan kama yaf'aluhu al-yahud?" Artinya, apakah wanita setelah haid kondisinya sama seperti ia haid, ataukah haruskah dijauhi secara mutlak sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Yahudi? Apa maksudnya ini? Seorang wanita yang haid, apakah tatkala dia haid kondisinya sama kalau seandainya dia sebelum atau sesudah haid? Arti kondisi sama ini, apakah dia tetap sholat, puasa? Apakah ada hukum-hukum tertentu setelah haid atau ketika haid? Apakah sama? Kalau tidak sama, berarti berbeda dengan kaum Yahudi. Ya, lihat, ataukah harus dijauhi? Ataukah dalam permasalahan berkumpul di atas ranjang ada perbedaan atau tidak? Ataukah seperti kaum Yahudi menjauhi sejauh-jauhnya mutlak? Wanita haid tidak boleh mendekat kepada suaminya sama sekali. Makan tidak boleh sama-sama. Kemudian tidur tidak boleh satu ranjang. Itu kebiasaan kaum Yahudi. Ya. Sebagaimana dilakukan oleh kaum Yahudi. Coba perhatikan sekarang, ada sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Saya bacakan riwayatnya dari Imam Ibnu Katsir. Dari Imam Ahmad rahimahullah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, "Annal yahuda kanu idza hadatil mar'atu minhum lam yu'akiluha wa lam yujami'uha fil buyut." Anas bin Malik bercerita bahwa kaum Yahudi, jika salah seorang dari perempuan di rumah mereka haid, maka mereka tidak mau makan bersama. Jadi istri kalau haid itu enggak mau makan bersama. Jijik. Kalau lagi haid. Itu kaum Yahudi. Kemudian mereka tidak mau menggaulinya. Tidak mau menggauli ini dua-duanya. Di atas ranjang ataupun di dalam rumah. Jadi dikeluarkan dia dari rumah. Wanita haid dikeluarkan dari rumah. Atau dikurung dalam kamar. Enggak boleh berinteraksi sama sekali. Itu wanita haid. Itu kaum Yahudi. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Maka fasa'ala ashabun nabiyyi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabatnya tentang hal ini. Apakah kita mengikuti kaum Yahudi atau tidak? Fa anzalallah. Maka Allah menurunkan ayat ini, wa yas'alunaka 'anil mahyid qul huwa adzan fa'tazilun nisa'a fil mahyid wa la taqrabuhunna hatta yathhurna. Dan mereka bertanya tentang haid, katakanlah dia kotor, maka jauhilah wanita di waktu haid, dan janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Hatta faragha minal ayah, sampai selesai ayat ini dibaca, ayat 222. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isna'u kulla syai'in illa nikah. Kata Rasulullah SAW, buat segala hal terhadap wanita yang haid itu boleh berlaku apa saja. Seperti kita mempunyai istri, kita bisa gauli, kecuali nikah. Nikah di sini adalah memasukkan ember ke dalam sumur. Maka orang Yahudi sampai beri hadis itu sampai kepada kaum Yahudi. Faqalu ma yuridu hadzal rajulu an yad'a min amrina shay'an illa khalafana fi. Orang ini nunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ini nunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan kecuali pasti menyelisihi perintah kita. Pasti menyelisihi perkara kita. Kata kaum Yahudi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kaum Yahudi apa tadi? Dia menjauhi, tidak dijumai, tidak digauli, tidak pokoknya jauh. Tapi Nabi Muhammad SAW malah enggak. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Artinya, kerjakan segala hal kecuali nikah. Jadi wanita haid, apa saja kita istri yang haid, boleh kita gauli kecuali masukkan ember ke dalam sumur. Makanya kaum Yahudi marah akan hal. Kita punya ajaran dari semenjak dahulu kala zaman bahala seperti itu, wanita haid dijauhi, dia malah kerjakan segala hal kecuali nikah. Nikah itu bukan ijab kabul, ya, bukan kabil tu nikah, haha, saya terima nikahnya, ya, Mas Bahtiar, bukan itu. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan. Isna'u kulla syai' illa nikah. Buat segala hal kecuali nikah. Nikah itu artinya adalah illal jima', kecuali memasukkan ember ke dalam sumur. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan wali hadza dhahaba katsirun minal ulama au aktsaruhum ila annahu yajuzu mubasharatul haid fi ma 'adal farj. Oleh sebab inilah kebanyakan para ulama atau kebanyakan dari mereka bahwa boleh menggauli wanita yang haid kecuali di kemaluan. Ya. Kalau ada yang bertakun, kenapa itu Ustaz? Takuni seorang itu. Caranya tahu seorang. Ya. Kecuali kemaluan. Gauli istri dari sisi mana saja kecuali kemaluan. Ini bahkan mazhab jumhur ulama. Ini garis bawahnya baik-baik. Mazhab jumhur ulama. Taib. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kenapa saya cerita ini? Karena tadi penulis menyebutkan bahwasanya kaum Yahudi, apakah kita berlaku seperti kaum Yahudi terhadap wanita haid atau tidak? Baik, kita lanjutkan. Fa akhbara ta'ala annal haidha adhan wa idha kana adhan فمن الحكمة أن يمنع الله تعالى عباده عن الأذى وحده ولهذا قال فاعتزلوا النساء في المحيض أي مكان الحيض وهو الوضع في الفرج خاصة فهذا هو المحرم إجماعا وتخصيص الاعتزال في المحيض يدل على أن مباشرة الحائض وملامستها fi ghairil wad'i fil farji jaizun. Lihat, ini perkataan ulama fikih seperti ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa haid itu adalah kotoran. Maka apabila itu adalah kotoran, pastilah merupakan suatu hikmah bahwa Allah melarang dari kotoran itu sendiri. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaklah kalian menjauhi diri dari wanita di waktu haid. Artinya dari tempat keluarnya haid, itu yang dijauhi perempuannya. Maksudnya berjima di kemaluannya khususnya. Karena hal itu haram hukumnya menurut ijma. Pembatasan dengan kata menjauh pada tempat haid menunjukkan bahwa bercumbu dengan istri yang haid menyentuhnya tanpa berjima pada kemaluannya adalah boleh. Nah, lihat, ini bahasa ulama fikih seperti ini. Pembatasan dengan kata menjauh. Wala taqrabuhunna. Janganlah kalian mendekati istri-istri yang sedang haid. Itu namanya pembatasan dengan kata menjauh. Ya, fa'tazilun nisa. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Maka jauhilah istri di dalam tempat haid. Batasan dengan kata menjauh pada tempat haid menunjukkan bahwa bercumbu dengan istri yang haid, menyentuhnya tanpa berjima pada kemaluannya adalah boleh. Artinya yang disebutkan oleh Allah cuma tempat kemaluannya. Ini pembatasan oleh Allah. Berarti selain itu seseorang boleh untuk bergaul dengan istrinya. Ya. Akan tetapi firman-Nya yang berbunyi, "Lakin qawlahu wa la taqrabuhunna hatta yathurna yadullu ala anna al-mubasharata fi ma qaruba min al-farji wa dhalika fi ma baina as-surrati war-rukbah yanbaghi tarkuhu kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada an yubashira imra'atahu wa hiya ha'id." Amaraha an tattazira fayubashuruha. Akan tetapi firman-Nya, dan janganlah kalian mendekati mereka. Nah, ini beda lagi. Ini beda lagi apa? Kabarnya, janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci, menunjukkan harusnya meninggalkan mencumbu bagian yang dekat dengan kemaluan. Yaitu bagian di antara pusar dan lutut, jauhi ini. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukannya, beliau bila akan mencumbu istrinya pada saat istrinya sedang haid, beliau memerintahkan kepadanya untuk memakai kain lalu beliau mencumbunya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dari mana sisi pendalilannya itu? Karena Allah berfirman, wala taqrabuhunna, janganlah kalian mendekati istri-istri kalian. Maksudnya di tempat haid tadi. Makanya ketika janganlah, kata-kata janganlah mendekati itu berarti jangan mendekati tempat itu, yaitu jarak antara pusar dengan lutut. Jauhi itu. Ya, jauhi itu. Sebagaimana Rasulullah SAW kalau lagi mencumbu istrinya yang sedang haid, beliau memerintahkan kepada istrinya untuk memakai sarung yang menutupi kemaluannya. Kalau di zaman sekarang, mohon maaf, mungkin bisa celana dalam, ya, ataupun celana pendek sepaha yang dipakai oleh istri. Tidak mesti harus pakai sarung. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Coba perhatikan. Sekarang beberapa hadis yang menunjukkan akan hal itu. Kan Nabi penulis kita Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah menyebutkan Nabi Muhammad SAW melakukan seperti itu. Sekarang gimana sih hadisnya? Saya baca dari tafsir Ibnu Katsir. Karena kebiasaan di dalam tafsir As-Sa'di tidak menyebutkan hadis. Saya baca dari tafsir Ibnu Katsir. Coba perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Daud dari istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana idza arada min al-haid syai'an alqa ala farjiha thauban. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika ingin untuk menggauli wanita haid, maka beliau meletakkan di atas kemaluan istrinya kain. Lihat, di atas kemaluan di sini. Ya, tidak mesti harus dari atas lutut ke pusar, enggak, tapi di atas kemaluan kain. Lalu bergaullah beliau. Ini ya, riwayat pertama, riwayat Imam Abu Dawud. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis lain lagi yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, "Ihdana tahyid walaysa laha wa li zawjiha firashun illa firashun wahid." Suatu ketika salah seorang dari kami, yaitu perempuan, haid, dan dia dengan suaminya enggak punya kecuali satu kasur. tidak punya satu kasur, ya, tidak punya dua kasur, cuma punya satu kasur. Akhbar, ukhbiruka bima sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah itu ditanya tentang itu, gimana nih wanita istrinya haid, kemudian suaminya tidak mempunyai kecuali satu kasur. Artinya kalau seandainya tidur di samping istrinya, istrinya tidur di samping suaminya, nanti melakukan hubungan badan, memasukkan ember ke dalam sumur. Bagaimana? Maka Aisyah berkata radhiyallahu anha, "Ukhbiruka bima sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku memberitahukan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang terjadi? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kalau menggauli istrinya yang haid, udni min. Sini engkau wahai istriku." Fakultu inni haid. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, aku sedang haid. Faqala, ikshifi an fakhidhaik. Hadisnya agak vulgar. Buka pahamu. Fakashafat fakashaftu fakhidhi. Maka aku buka paham. Fawada'a khaddahu wa sadrahu ala fakhidhi. Maka Nabi Muhammad SAW meletakkan pipinya dan dadanya di atas pahanya Aisyah. Wa hanaitu alaihi hatta dafi' wa nama sallallahu alaihi wasallam. Dan aku pun mencumbu Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai beliau merasa kehangatan, kemudian beliau tertidur. Tetapi hadis ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Tapi yang bisa kita ambil pelajaran di sini bahwasanya begitulah kadang-kadang seorang suami yang bercumbu dengan istrinya tatkala dia haid. Lihat lagi Bapak Ibu saudara-saudari bagaimana Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan pergaulan Rasulullah tatkala Aisyah radhiyallahu anha haid. Qalat Aisyah tu radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa aghsilu ra'sahu wa ana haid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk memandikanku, memandikan beliau. Memerintahkanku untuk memandikan beliau sedangkan aku dalam keadaan haid waktu itu. Wa kana yattaki'u fi hijri wa ana ha'il. Dan aku dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidur di pangkuanku dalam keadaan aku sedang haid. Ya, fa yaqra'ul Qur'an. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Ini menunjukkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan istrinya tatkala istrinya sedang haid. Kemudian lagi hadis yang lain riwayat Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Kuntu ata'arraqul arqa wa ana haid." Aku berkeringat ketika aku haid. Dan mungkin ibu-ibu lebih tahu daripada saya, wanita haid itu keadaan psikologisnya tidak sama dengan wanita yang tidak haid. Merasa tidak nyaman, merasa kotor, merasa baunya nano-nano. Ya. Pokoknya baunya gimana gitu. Ini yang tidak ada yang tidak menikah kan? Ya. Ini up 17 ini. Di atas 17 tahun. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kuntu atarraqal arqa wa ana ha'id. Oh, Mas Irsyad di dalam enggak nikah, jauh nikah. Aku, kata Aisyah, dalam hadis riwayat Muslim menceritakan bahwa berkeringat dalam keadaan haid. Kenapa disebutkan kata-kata keringat? Karena wanita haid itu tidak merasa nyaman, tidak pede dengan keadaan dirinya. Makanya kadang-kadang terjadi salah paham terhadap suami tatkala wanita haid. Suaminya tidak mau tahu kamu harus melayani saya sebagaimana di luar haid ataupun di dalam haid. Maksudnya bukan hanya untuk melayani di atas ranjang, akan tetapi kemesraannya, kemudian seperti biasa dia kalau tak lagi tidak haid. Maka ini tidak bisa dipaksa. Seorang perempuan kadang-kadang tidak nyaman didekati saja tidak mau tatkala dia haid. Fa'utihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayadh'u famahu fil mawdhi'i alladhi wada'tu fami fi. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berikan minuman. Setelah Aisyah meminum, kemudian aku berikan minuman tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk meminum di mana bibir Aisyah meminumnya. Ini kalau Anda wahai para suami amalkan, istri kelepek-kelepek. Ulun pernah nungkar minyak wangi di kampung Arab. Pakai helm habis kajian, kalau tidak salah habis kajian di Masjid Ar-Rahmah. Pakai helm, jadi tidak ada yang tahu. Si penjual minyak wangi itu sudah menuduh, "Pian siapa? Kata siapa-siapa? Anda nungkar minyak wangi mana ya? Wajah pian pina menceronong banar. Ada siapa-siapa? Anda nungkar minyak wangi." Datang seorang perempuan. Mungkin perempuan ini dari mana gitu, dari Batu Licin atau mana. Langsung, "Handak nukar minyak wangi aku." "Yang kayak apa?" jar penjual minyak wanginya. "Yang kalau aku pakai lakiku kelepek-kelepek." Ulun ketawa habis-habisan. Kenapa perempuan itu membeli minyak wangi? Dan ini bagus. Seorang perempuan mau membeli minyak wangi, memperhatikan kewangian tubuh. Karena beliau bekerja di Banjarmasin. Mungkin beberapa bulan bekerja mau pulang kampung. Ingin ketemu dengan suaminya. Jadi ingin memberikan, "Ini hasil saya kerja di Banjarmasin." Ini perjuangan seorang istri harus kita hargai. Kadang-kadang suami itu kurang akhlaknya atau kurang perhatian dari sisi perhatian terhadap istri. Istri sudah mungkin beli lipstik baru, warnanya beda dari biasanya. Sang suami cuek bebek. Atau beli anting baru sampai sang istri, "Hah. Artinya puji gitu loh. Ini dia." Ya, dan ini berlaku bukan hanya untuk pasangan wanita, pasangan suami istri yang 20-an, umurnya 30-an, umurnya 40, mungkin juga sampai 60-an. Ya, jadilah suami-suami yang romantis, seromantis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada yang mengatakan, "Kamu laki kok romantis banget." Maka kita katakan, "Ada yang lebih romantis dari saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Artinya ini bukan menurunkan derajat seorang lelaki. Ya, akan tetapi ini adalah sebuah hal yang indah yang didapati oleh seorang yang bersuami istri. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Kemudian wa ashrabu ash-sharaba fa unawiluhu fa yadh'u famahu fil mawdhi'i alladhi kuntu ashrabu minhu. Maka aku minum minuman dengan gelas maksudnya, maka aku berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga sikap istri yang romantis, memberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam minuman dari minuman yang dia minum, makan bersama sepiring. Ya, kadang-kadang ini sebuah pemandangan yang mungkin di sebagian orang menganggapnya remeh, akan tetapi itu indah makan bersama kemudian diberikan kepada istri. Kadang-kadang ada seorang istri yang juga tidak feminin, ya, tidak memperhatikan kewanitaan terhadap suaminya, ya. Seorang suami ingin mendapatkan mungkin istrinya yang lembut perkataannya, "Ada apa, Bah?" Artinya lembut perhatiannya. "Ada Pak." Ya. Ini di pasar hanyar ngarannya. ya. Kemudian kalau makan maka yang agak feminin sedikit, makan di meja makan mangkat batis, ya. Kemudian dagingnya dihabiskan sidin serongan. Kemudian makan, wah kayak orang seminggu kena makan, ya. Kemudian kadang-kadang minum gaya-gaya onta, guduk. Habis itu meriga, bilang, wah, Allah, Ustaz. Ya, dijaga adabnya. Meskipun istri kita sudah nikahi 20 tahun, 25 tahun. Itu yang akan membumbui pernikahan. Ya, membumbui pernikahan. Ada kadang-kadang juga seorang suami terlalu rewel dengan makanannya, terlalu banyak peraturan dalam makanan. Ini merepotkan sang istri. Ya, aku maunya ini, besokan tuh aku maunya ini. Wah, terlalu. Itu rajab ya tuh. Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan. Kadang-kadang dari sisi makanan itu tumbuh perasaan-perasaan apa? Kecewa. Makan begini kok begini, kecewa. Kecewa itu memuncak nanti. Memuncak bagikan bom yang pecah. Nah, itu timbul ketidakharmonisan nanti. Maka ada orang kadang-kadang cerai, kami kada cocok lagi. Nah, itu sebabnya. Hal-hal yang kecil sepele dijadikan sebagai sebuah bom waktu. Akhirnya merasa tidak cocok. Kalau seandainya merasa tidak cocok, permasalahan dibawa ke ustaz, apa yang bisa diberitahu oleh ustaz? Sudah kada mau cocok ya. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau ada, sekali lagi ini pesan pagi ini menarik. Kalau ada yang mengatakan, "Ante suami kok lemah banget, terlalu romantis terhadap istri." Maka katakan, "Ada yang lebih romantis dari saya, Rasul sallallahu alaihi wasallam." Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Coba perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, "Man ahabbun nasi ilaik?" Siapa manusia yang paling kau cintai? Aisyah. Beliau mengatakan Aisyah. Ini menunjukkan bahwasanya kita boleh menyebutkan tatkala mungkin di hadapan orang banyak, "Mohon maaf ya, saya mau pulang dulu, kangen istri." Boleh itu. Ya. Itu boleh. Kenapa, Bapak Ibu saudara-saudari? Itu sebuah rasa cinta yang sulit untuk ditolak. Maka, dan itu yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dengan cintanya tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap menikah untuk yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan selanjutnya. Menunjukkan bahwasanya cinta itu tidak menutupi seseorang untuk mempunyai istri yang lain. Bisa dipahami maksud saya? Ya. Karena sebagian orang mengatakan, suami kalau sudah merasa cinta, tidak boleh dia berpaling ke yang lain. Ini bukan berpaling. Kalau begitu kita katakan, kalau kita katakan berpaling kepada yang lain, Rasulullah SAW berpaling dong kepada yang lain. Kalau apalagi dikatakan berkhianat dengan istrinya, berarti Rasulullah SAW berkhianat dong dengan istrinya. Tidak, itu syariat. Secinta itu beliau kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini contoh-contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggauli Aisyah tatkala wanita haid. Kemana pian Kak Saiful? Kalau enak bulik. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa haddu hadzal i'tizan wa 'adamil qurbanil huyyadhi hatta yathhurna an yanqati'u damuhunna. Fa idza qata'a ad-damu zala al-man'u al-mawjudu waqta jiryanihi. alladhi kana lihillihi syaratan inqita'ud dam wal ightisal minhu. Batasan waktu menjauhi dan tidak mendekati istri yang haid adalah sampai mereka suci, yaitu darah mereka telah berhenti. Ini suci di sini maksudnya adalah darahnya telah berhenti. Dalam riwayat yang lain, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada tafsiran dari beberapa ahli tafsir, hatta yathurna yakni minad dam, sampai dia suci, maksudnya terhenti dari haid, dari darah. Ada riwayat lain, sampai dia suci maksudnya adalah sampai keluar qishatul bayda, sampai keluar apa, lendir putih. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ini pesan kepada bapak-bapak yang punya anak perempuan, punya istri, punya keluarga perempuan, perhatikan ini, dan juga pesan kepada ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. La tasta'jilin, jangan kalian tergesa-gesa dalam menyatakan diri kalian sudah selesai haidnya, wahai para wanita. Jangan. Hatta yaraina qissatal bayda, hatta taraina qissatal bayda, sampai kalian wahai para perempuan melihat lendir putih. Itu pertanda berhentinya haid. Dan jangan merasa berat. Aduh, Ustaz, sudah seminggu kada sembahyang nih, kada salat. Enggak. Itu memang sudah takdir Allah dan hukum Allah. Tidak bisa dipaksa-paksa. Maka pada saat itu tunggu sampai benar-benar, ini kadang-kadang perempuan ini sedikit saja sudah berhenti ya, atau masih ada bercak-bercak, mohon maaf, bercak-bercak, dia nyatakan bersih, mandi dia, isuknya keluar lagi setelah. Nah, ternyata dia belum selesai haidnya, ternyata dia belum selesai. Maka la ta'jilin, kata Aisyah, jangan kalian wahai para wanita tergesa-gesa menentukan kalian sudah selesai haid, kalian sudah suci. Hatta tarainal qissatal bayda, sampai kalian melihat lendir putih. Ini salah satu cara perempuan mengetahui dirinya suci. Cara yang kedua yaitu idkhalul kursuf fil farj, memasukkan kain atau apapun ke dalam kemaluan. Kalau tidak ada bercak lagi, maka berarti suci. Itu dua cara. Garis bawah itu baik-baik. Dua cara mengetahui wanita itu selesai atau suci dari haid. Melihat lendir putih atau memasukkan kain ke dalam kemaluannya, kemudian tidak ada bekas secuil pun, maka itu berarti apa? Suci. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka apabila darah mereka telah berhenti, hilanglah penghalang yang berlaku saat darah masih mengalir. Ya. Maka apabila darah mereka telah berhenti, hilanglah penghalang yang berlaku saat darah mereka masih mengalir. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah, kalau sudah berhenti darah haidnya, salat jadi wajib tetap, puasa boleh menggauli suami di dalam kemaluannya, maka hilang semua penghalang tersebut karena dia setelah suci. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya masuk lebih dalam, para ulama membicarakan tentang hukum menggauli istri tatkala haid, dalam artian memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan, ember ke dalam sumur. Apa hukumnya? Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Di sini Imam Ibnu Katsir mengatakan, fahadhil ahadith wa ma syabahaha hujjatun man hujjatu man dhahaba ila annahu yahullu lahumu fawqal izar minha wa huwa ahadul qawlain fi madhhab asy-Syafi'i. Maka hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkannya untuk menggauli istri yang sedang haid asalkan di atas sarung. Dan ini yang dikuatkan oleh salah satu pendapat mazhab Syafi'i dan juga kebanyakan dari ulama-ulama Irak. Wa ma'khadhuhum annahu harimun harimul farj fa huwa haramun. Dan mereka mengatakan bahwasanya haram untuk menggauli istri di kemaluan saat wanita haid, saat istri haid. Ya, saat istri haid. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang wanita yang digauli suaminya di kemaluannya dalam keadaan dia haid. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya tasaddaqu bidinar aw nisfu dinar." Jadi kalau ada suami yang menggauli istrinya di kemaluannya padahal istrinya tersebut dalam keadaan haid, maka sang suami harus bersedekah satu dinar atau setengah dinar. Yang bisa mencari di internet satu dinar itu berapa rupiah. Sekarang tolong carikan. Satu dinar atau setengah dinar. Nah, ini adalah kafarat, penebus. Penebus bagi yang menggauli istrinya tatkala haid atau di dalam kemaluan saat istrinya haid. Nah, ini tambahan sebelum kita masuk kepada selanjutnya. Ya, jadi hati-hati. Loh Ustaz, kalau dahulu-dahulu saya pernah melakukannya gimana? Maka berapa Mas? Hah? 2.310.000. Itu 1 dinar. 2.310.000. Berarti setengah dinarnya 1.150.000. Ya, seperti itu. Besar. Hah? Hitung berarti. Ya, yang pernah melakukan seperti itu, maka dibayar kafarat, harus dikafarati. Karena itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan hukum Islam. Ya. Waktu sudah habis, ini yang bisa saya sampaikan. Nanti insya Allah kita akan sambung. Masih banyak permasalahan-permasalahan haid yang perlu kita bahas. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Ada yang bertanya? Silakan Pak Sugeng. Pak Sugeng ini ibunya kemarin nelfon saya, masya Allah, jauh-jauh dari Jawa menerima dakwah ini, alhamdulillah. Nah, hukum pada saat menggauli istri haid, Pak Ustaz. Mencumbunya boleh sampai keluar air dari ember atau enggak gitu? Iya. Kalau seandainya boleh mencumbunya, maka silahkan. Ya, mau dikeluarkan airnya, mau tidak dikeluarkan. Ya, boleh mencumbu ini maksudnya silahkan apa saja, asalkan jangan di kemaluan. Wallahu a'lam. Yunzil aw lam yunzil, kata para ulama. Keluar air mani atau tidak. Nah, ibu-ibu ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afan Ustaz, ini di luar materi. Tanya tentang hulu Ustaz. Ini ada sepasang suami istri karena terjadi pengkhianatan suami terhadap istrinya. Sering terjadi pengkhianatan dalam arti ya selingkuh gitu. Selingkuh ya. Akhirnya istrinya minta huluk gitu. Nah, yang jadi pertanyaan tuh kalau setelah kuluk apakah boleh mereka menikah lagi gitu Ustaz. Mungkin suatu saat suaminya mungkin sadar terus dia menikahi lagi gitu. Jadi, mohon penjelasan Ustaz. Kuluk kalau seandainya suaminya dikhianati, misalkan sang suami sering main wanita yang tidak halal, haram, berkhianat, maka kemudian cerai. Kuluk itu kan dicerai oleh suami dicerai oleh istri. Artinya istri menggugat cerai suaminya. Menggugat cerai suaminya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, para ulama mengatakan talak karena khulu itu bain sugra. Bain sugra itu bagaimana? Wanitanya dia harus melepaskan masa iddahnya, kemudian setelah itu dia nikah lagi seperti biasa dengan syarat-syaratnya. Ada wali, ada mahar, ada ijab kabul, ada saksi. Ya. Tetapi saya berpesan kepada perempuan ini, kalau memang ingin rujuk kembali, maka sang suami harus benar-benar tobat. Jangan dimain-mainin. Ya. Jangan dimain-main, jangan mau digombal-gombali oleh laki-laki. Masih banyak laki-laki yang saleh di masjid ini, masih banyak. Nah, kalau seandainya ingin yang saleh, maka kadang-kadang seperti itu. Kenapa saya berpesan seperti ini? Karena kadang-kadang sang perempuan dirayu lagi oleh lelaki ini. Ternyata sang laki-laki ini tidak bertobat dari kebiasaannya mengkhianati seorang perempuan. Dia hanya menyesal sesaat, tidak bertobat benar-benar kepada Allah. Maka harus ditetapkan benar-benar, apakah benar-benar bertobat atau tidak. Bukan berarti tidak mau memaafkan, tidak, tetapi kesungguhan dia untuk kembali ke jalan yang benar itu benar atau tidak. Nah, kalau seandainya memang benar-benar sungguh-sungguh, maka diterima itu baik, karena mungkin sudah ada anak, ya. Kemudian ibarat untuk mencocokkan itu tidak susah lagi, sudah tahu ini murnya di mana, ini bautnya di mana, itu bahasa kasaiful lah, bautnya di mana. Jadi susah, sudah mencocokkannya itu nyaman gitu. Ya, cara makan sang suami gimana, cara minum sang suami bagaimana. Kalau seandainya sang suami ini sukanya makanan apa, jadi tidak susah lagi untuk tinggal ke amanah itu tadi, kepercayaan tadi harus dijaga. Maka saya nasihatkan, jawabannya adalah talak bain sugrabu. Talak bain itu kan, talak itu kan ada tiga, talak rujuk, talak bain sugro, talak bain kubro. Talak rujuk itu seorang suami mentalak istrinya setelah haid belum digaulinya, kemudian dia talak istrinya satu kali, dan yang pertama kali itu dia talak, maka itu boleh dirujuk. Kapan merujuknya? Sebelum masa iddah habis. Wanita yang dicerai iddahnya berapa? Hah? 3 kali haid. Walladhi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 qurru. Wanita-wanita yang ditalak, dia menunggu dirinya untuk dinikahi selama 3 kali haid. Ini tujuannya untuk membersihkan rahimnya. Nah, ini kalau seandainya, misalkan begini, ada orang mentalak tanggal 29 Zulhijjah. Berarti 3 kali haid, Muharram, Safar, Rabiul Awal. 3 kali haid. Ya. Sebelum Rabiul Awal, sang suami merujuknya. Maka pada saat itu sang suami boleh merujuknya, karena masih dalam masa iddah. Ini namanya talak apa? Rujuk. Ya, talak rujuk. Kalau masa iddahnya sudah habis, talak rujuk ini berpindah menjadi talak bain sugra. Talak bain kecil. Masa iddahnya habis, maka talak bain kecil. Kalau talak bain kecil bagaimana? Kalau tadi talak rujuk tadi cuma mengatakan saya rujuk kamu, atau cuma ayo kita keranjang, nah, itu sudah rujuk. Sang istri mau, ya sudah, itu rujuk. Makanya talak rujuk ini disebut talak satu. Itu masih dalam kuasa sang suami. Tidak boleh ada laki-laki lain yang masuk. Ya, sang suami masih menafkahinya. Kecuali kalau sudah lewat masa iddah. Ini berarti wanita yang free dia, wanita yang dia boleh menentukan hidupnya. Tapi kalau masih talak rujuk, tidak boleh. Itu masih di bawah kekuasaan sang suami. Nah, kalau sudah talak bain sughra, masa iddah habis, dan inilah yang terjadi pada wanita khulu. Talak bain sughra. Dia harus menikah lagi dengan resmi, ada mahar, ada ijab kabul, ada saksi, ada wali. Ya, baru bisa dirujuk. Nah, itu kalau seandainya terjadi 1-2. Kalau sudah talaknya yang ketiga, maka tidak bisa dirujuk kecuali setelah, berarti kalau sudah talak ketiga berarti terjadi talak bain kubro. Kalau talak bain kubro, maka tidak bisa dirujuk kecuali wanita ini menikah dengan lelaki lain. Itu pun bukan anca-ancaan. Beincaan bukan. Incaan itu artinya apa? Dusta-dustaan. Boong-boongan. Ya. Yang disebut dengan nikah tahlil. Bukan. Kata sang suami, kamu nikahi bakas bini ketulah. Tapi awas, jangan masuki kamar. Ya. Mbah sebulan, dua bulan ceraikan. Akhirnya mereka bisa nikah lagi. Ini gak boleh. Yang menyuruh ini dilaknat oleh Allah. Yang mau disuruh dilaknat oleh Allah. Ini namanya nikah tahlil. Nah, bapak ibu saudara saudari, ini namanya, makanya Rasulullah SAW bersabda, hatta yadhuqu usailatahu wa tadhuqu usailatahu. Sampai sang suami yang baru ini merasakan nikmatnya dengan perempuan ini, dan perempuan ini merasakan nikmatnya dengan perempuan tersebut. Kalau toh cerai lagi, baru dia boleh menikah dengan suaminya yang dahulu. Nah, itu namanya nikah khulu, ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.